Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan membedah bid'ah dan tradisi dalam perspektif ahli hadis dan ulama salafus. Sebagai pengantar, yaitu tentang aktualisasi bid'ah hasanah dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Tema bid'ah selalu hangat dan aktual untuk dibicarakan. Hal ini di samping karena memang banyak terjadi problem di masyarakat yang berkaitan dengan bid'ah, juga dari waktu ke waktu selalu hadir kelompok-kelompok yang menolak berbagai aktivitas dan tradisi keagamaan masyarakat dengan alasan bid'ah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya bermaksud mengupas bid'ah dalam perspektif Al-Quran, hadis, dan ahwal para ulama yang otoritatif, terutama para ulama yang menjadi rujukan utama kaum salafi dan wahabi. Definisi bid'ah. Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam, ulama terkemuka dalam madhab Syafi'i, mendefinisikan bid'ah dalam kitab Khawa'id Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam sebagai berikut. Di sini saya akan sampaikan artinya saja, yaitu tentang bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal terjadi pada masa Rasulullah SAW. Khawa'id Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam, halaman 172. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawi dalam kitabnya Hafidh dan Faqih dalam madhab Syafi'i. Beliau berkata, bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang baru yang belum ada pada masa Rasulullah SAW. Tertulis dalam kitab Al-Imam Al-Nawawi Tahzib Al-Asma' Wal-Al-Lughat, halaman 22. Bahkan Imam Muhammad bin Ismail Al-Sya'ani, ulama Syekh, ulama Syiah Zaidiyah yang dikagumi oleh kaum Wahabi, mendefinisikan bid'ah hampir sama dengan definisi di atas. Dalam kitabnya Subul Al-Salam Syah Bulughul Al-Maram, Bulughul Al-Maram yang menjadi rujukan kaum Wahabi Indonesia sejak masa lalu, beliau mengatakan, al-bid'atu lughat ma'umila ala ghairi misali sabaqi. Bid'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa mengikuti contoh sebelumnya. Wal muradu biha funa. Yang dimaksud BA di sini adalah suatu yang dikerjakan tanpa didahului pengakuan syarak melalui Al-Quran dan Sunnah. Al-Imam Al-Amir As-Sa'ani Subul As-Salam, halaman 48. Kita menginjak tentang pembagian bid'ah. Secara garis besar, para ulama membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan bid'ah mud, dan bid'ah majmumah, bid'ah yang tercela. Dalam hal ini, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i mujtahid besar dan pendiri madhab Syafi'i yang diikuti oleh mayoritas ahlu sunnah wal jamaah di dunia Islam, berkata, bid'ah mudasat ada dua macam. Pertama, sesuatu yang baru yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah atau ijma, dan itu disebut bid'ah dhalalah, tersesat. Yang kedua, sesuatu yang baru dalam kebaikan yang tidak menyalahi Al-Quran, Sunnah dan ijma, dan itu disebut bid'ah yang tidak tercerah. Al-Baihaqi, Manaqib Asy-Syafi'i, halaman 469. Al-Imam An-Nawawi juga membagi bid'ah pada dua bagian ketika membicarakan masalah bid'ah. Dalam kitabnya Tahzib Al-Asma wal-Al-Lughat, halaman 22, beliau mengatakan bid'ah terbagi menjadi dua, bid'ah hasanah yaitu bid'ah yang baik, dan bid'ah khabihah yaitu bid'ah yang buruk. Al-Imam An-Nawawi Tahzib Al-Asma wa'al-Lughat, jilid 3 halaman 22. Bahkan dalam Syarah Syahih Muslim dan Raudat At-Talibin, Al-Imam An-Nawawi membagi bid'ah tidak hanya menjadi dua bagian, bahkan beliau juga membagi bid'ah secara lebih rinci, yaitu menjadi 5 hukum sesuatu dengan yang diikuti oleh mayoritas ulama. Pembagian bid'ah menjadi 2 dan bahkan menjadi 5 juga dilakukan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau berkata, secara bahasa bid'ah adalah suatu yang dikerjakan tanpa mengikuti contoh sebelumnya. Dalam syarah, bid'ah diucapkan sebagai lawan sunnah, sehingga bid'ah itu pasti tercela. Sebenarnya apabila bid'ah itu masuk dalam naungan suatu yang dianggap baik menurut syarak, maka disebut bid'ah hasanah. Bila masuk dalam naungan sesuatu yang dianggap buruk menurut syarak, maka disebut bid'ah mustabahoh, tercela. Bila tidak masuk dalam naungan keduanya, maka menjadi bagian mubah alias jaiz alias boleh. Dan bid'ah itu dapat dibagi menjadi 5 hukum di dalam Fathul Bari juz 4 halaman 253. Pembagian bid'ah menjadi 5 juga dilakukan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Asqalani, ulama Syiah Zaidiyah yang dikagumi oleh kaum Wahabi, dalam kitabnya Subul As-Salam Syekh Bulughul Al-Maram. Beliau mengatakan bid'ah menurut bahasa adalah suatu yang dikerjakan tanpa mengikuti contoh sebelumnya. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah suatu yang dikerjakan tanpa didahului pengakuan syarak melalui Al-Quran dan Sunnah. Ulama telah membagi bid'ah menjadi 5 bagian. Yang pertama, bid'ah wajib, seperti memelihara ilmu-ilmu agama dengan membukukannya dan menolak terhadap kelompok-kelompok sesat dengan menegakkan dalil-dalil. Yang kedua, bid'ah madhubah, seperti membangun madrasah-madrasah. Kemudian yang ketiga, bid'ah mubahah, seperti menjamak makanan yang bermacam-macam dan baju yang indah. Kemudian yang keempat, bid'ah mahramah. Dan yang kelima, bid'ah makruha. Dan keduanya sudah jelas contoh-contohnya. Jadi hadis semua bid'ah itu sesat adalah kata-kata umum yang dibatasi jangkauannya. Al-Imam Al-Amir As-Sa'ani Subul As-Salam juz 2 halaman 48. Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Syaukani, ulama Syiah Zaidiyah yang dikagumi kaum Wahabi, juga membagi bid'ah menjadi 2, bahkan menjadi 5 bagian. Dalam kitabnya Nail Al-Awbar juz 3 halaman 25, yang telah diterbitkan dalam bahasa edisi Indonesia oleh kaum Wahabi, Asy-Syaukani mengutip pernyataan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari tentang pembagian bid'ah tanpa memberi komentar. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, dalam Fathul Bari, asal mula bid'ah adalah suatu yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Dalam istilah syara, bid'ah diucapkan sebagai kebalikan sunnah, sehingga bid'ah itu tercela. Sebenarnya apabila bid'ah itu masuk dalam naungan suatu yang dianggap baik menurut syara, maka disebut bid'ah hasanah. Bila masuk dalam naungan suatu yang dianggap buruk menurut syara, maka disebut bid'ah mustahbahah, tercela. Bila tidak masuk dalam naungan keduanya, maka menjadi bagian mubah, jaiz, boleh. Dan bid'ah itu dapat dibagi menjadi lima hukum di dalam Muhammad bin Ali As-Sakani Nail Al-Autor, juz 3 halaman 25. Jadi keterangan-keterangan itu termuat dalam kitabnya Muhammad bin Ali As-Sakani. Jadi ini adalah pendapat Muhammad bin Ali As-Sakani. Lebih dari itu, pembagian bid'ah menjadi dua juga dilegitimasi dari dan dibenarkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Ini guru orang Wahabi, membenarkan bahwa bid'ah itu dibagi menjadi dua. Rujukan paling otoritatif di kalangan Salafi Wahabi dalam hal ini Syekh Ibnu Taimiyah berkata, dari sini dapat diketahui kesesatan yang membuat cara atau keyakinan baru, dan ia berasumsi bahwa keimanan tidak akan sempurna tanpa jalan atau keyakinan tersebut, padahal ia mengetahui bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menyebutnya. Pandangan yang menyalahi nas adalah bid'ah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, sedangkan pandangan yang tidak diketahui menyalahinya terkadang tidak dinamakan bid'ah. Al-Imam Al-Syafi'i radhiyallahu an berkata, bid'ah itu ada dua. Pertama, bid'ah yang menyalahi Al-Quran, sunnah, ijma' dan afsar. Sebagai sahabat Rasulullah SAW, ini disebut bid'ah dolalah. Kedua, bid'ah yang tidak menyalahi hal tersebut, ini terkadang disebut bid'ah hasanah berdasarkan perkataan Umar. Inilah sebaik-baiknya bid'ah. Pernyataan Al-Syafi'i diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Al-Madqul dengan sanad yang sahih. Syekh Ibnu Taimiyah Majmu Al-Fatawa juz 20 halaman 163. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama terkemuka dalam setiap kurun waktu, mulai dari Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Syekh Ibnu Taimiyah, telah membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah majmumah. Bahkan secara lebih rinci, bid'ah dibagi menjadi lima bagian suatu dengan komposisi hukum syarak yang ada. Pembagian tersebut juga diikuti oleh dua ulama Syekh Zaidiyah yang menjadi rujukan kaum Wahabi, yaitu Al-Imam Al-Sya'ani dan Al-Imam Al-Syakani dalam kedua kitab beliau, yaitu kitab Subul As-Salam, Syah Bulughul Al-Maram dan kitab Nail Al-Awbar Min Ashar Muntaha Al-Akbar. Kemudian kita bahas tentang kelompok anti bid'ah hasanah dan dalilnya. Sebelum menyajikan dalil-dalil bid'ah hasanah, di sini saya akan sampaikan, saya akan mengupas terlebih dahulu hadis yang dijadikan dasar oleh kaum Wahabi untuk menolak bid'ah hasanah, yaitu hadis yang berbunyi, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda Muhammadin wa syarrul umur muhdasa tuha wa kulu bid'atin dulalah. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ucapan adalah kitab Allah. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang baru. Dan setiap bid'ah itu kesesatan. Inilah yang sering diangkat oleh kaum Salafi Wahabi dalam hadis riwayat Muslim. Menurut kelompok Wahabi, hadis di atas sangat tegas mengatakan bahwa semua bid'ah itu kesesatan. Dalam hal ini, Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin, ulama Wahabi kontemporer, berkata dalam kitabnya Kreasi tentang kesempurnaan syarak dan bahayanya bid'ah. Hadis sesama bid'ah adalah sesat. Hadis semua bid'ah adalah sesat. Bersifat general, umum, menyeluruh tanpa terkecuali. Dan dipagari dengan kata yang menunjuk pada arti menyeluruh dan umum yang paling kuat, yaitu kata-kata kul, seluruh. Apakah setelah ketetapan menyeluruh ini kita benarkan membagi bid'ah menjadi 3 bagian atau menjadi 5 bagian? Selamanya ini tidak akan pernah benar. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin Al-Ibda fil Kamal Asy-Syar'i wal Qadar Al-Ibtida, halaman 13. Pernyataan Al-Utsaimin ini memberikan pengertian bahwa hadis semua bid'ah adalah sesat bersifat general, umum dan menyeluruh terhadap seluruh jenis bid'ah tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satu pun bid'ah yang boleh disebut bid'ah hasanah, apalagi disebut bid'ah madhubah yang mendatangkan pahala bagi pelakunya. Alasan utama Utsaimin menolak pembagian bid'ah adalah adanya kosakata kullu dalam redaksi hadis ini, dalam redaksi hadis di atas yang berarti semua. Pertanyaannya sekarang adalah, benarkah kosakata kullu dalam hadis di atas menolak pembagian bid'ah? Penolakan pembagian bid'ah menjadi 2 atau 5 bagian berdasarkan hadis di atas masih perlu dipertimbangkan, karena tidak semua kosakata kullu dalam Al-Quran dan hadis bermakna menyeluruh tanpa memiliki pengecualian dan pembatasan. Dalam hal ini, Syekh Al-Utsaimin sendiri misalnya berkata, ana misla hada ta'birin kullu syai'in amma qad yuradu bihil, yang artinya redaksi seperti kullu syai'in, segala sesuatu, adalah kalimat general yang terkadang dimaksudkan pada makna yang terbatas. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Ratu Saba, ia dikaruniai segala sesuatu. Quran Surat An-Naml 23. Padahal banyak sekali sesuatu yang tidak masuk dalam kekuasaannya. Seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Termasuk dalam Al-Utsaimin Syarah Al-Aqidah wal Wasithiyah halaman 336. Dalam pernyataan di atas, Syekh Al-Utsaimin mengakui bahwa tidak semua kata kullu adalah teks Al-Qur'an dan hadis bermakna general am. Tetapi ada yang bermakna terbatas khas. Di sisi lain, ketika dihadapkan dengan sekian banyak persoalan baru yang harus diakui, Syekh Al-Utsaimin juga terjebak dalam pembagian bid'ah menjadi beberapa bagian. Dalam hal ini, Syekh Utsman berkata, hukum asal perbuatan baru yang baru dalam urusan-urusan dunia adalah halal. Jadi bid'ah dalam urusan-urusan dunia itu halal, kecuali ada dalil menunjukkan keharumannya. Tetapi hukum asal perbuatan baru dalam urusan-urusan agama adalah dilarang. Jadi berbuat bid'ah dalam urusan-urusan agama adalah haram. Dan bid'ah, kecuali ada dalil dari Alkitab dan Sunnah yang menunjukkan keberlakuannya. Al-Utsaimin Syarah Al-Aqidah wal Wasithiyah halaman 639 sampai dengan 640. pernyataan Utsaimin ini membatalkan tensis sebelumnya bahwa semua bid'ah secara keseluruhan itu sesat dan sesat tempatnya di neraka. Namun kemudian di sini Utsaimin membatalkannya dengan menyatakan bahwa bid'ah dalam urusan dunia adalah halal semua, kecuali ada dalil yang melarangnya. Bid'ah dalam urusan agama haram dan bid'ah semua, kecuali ada dalil yang membenarkannya. Jadi perbuatan baik tentang dunia, menurut Utsaimin ini, yang penting ada nilai kebaikannya, itu adalah bid'ah yang dibolehkan, tidak haram, alias halal. Berarti boleh dilakukan, berarti sudah dibatalkan dengan keterangan tersebut. Dengan klarifikasi bid'ah menjadi dua versi, Al-Utsaimin yaitu bid'ah dalam hal dunia adalah dan bid'ah dalam urusan agama. Sedangkan Utsaimin mengatakan keseluruhan, tapi mereka membagi lagi menjadi dua. Bid'ah urusan dunia yang tidak ada larangannya adalah boleh. Dan bid'ah dalam urusan agama selama tidak ada larangannya juga dibolehkan oleh Al-Utsaimin ini. Dan memberikan pengecualian dalam masing-masing bagian menjadi buku bahwa Al-Utsaimin tidak konsisten dengan pernyataan awalnya, tidak ada pembagian dalam bid'ah. Tapi ternyata di dalam kitabnya dituliskan bid'ah ada dua. Maka dengan keseluruhan bid'ah adalah sesat sudah batal dengan keterangan Utsaimin tadi. Dalam bagian lain, Al-Utsaimin juga menyatakan di antara kaidah yang ditetapkan adalah bahwa perantara itu mengikuti hukum tujuannya. Jadi perantara tujuan yang disyariatkan juga disyariatkan. Perantara tujuan yang tidak disyariatkan juga tidak disyariatkan. Bahkan perantara tujuan yang diharamkan juga diharamkan. Karena itu pembangunan madrasah-madrasah, penyusunan ilmu pengetahuan dan kitab-kitab, meskipun bid'ah yang belum pernah ada pada zaman Nabi Rasulullah SAW dalam bentuk seperti ini, namun ia bukan tujuan, melainkan hanya perantara. Sedangkan hukum perantara mengikuti hukum tujuannya. Oleh karena itu, bila seorang membangun madrasah untuk mengajarkan ilmu yang diharamkan, maka membangunnya dihukumi haram. Bila ia membangun madrasah untuk mengajarkan syariat, maka membangunnya disyariatkan. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin Al-Ibda' fil Kamal Asy-Syar'i wal Qathar Al-Ibtida', halaman 18 sampai dengan 19. Dalam pernyataan ini, Al-Utsaimin juga membatalkan tesis yang diambil sebelumnya. Pada awalnya dia mengatakan bahwa semua bid'ah secara keseluruhan tanpa terkecuali adalah sesat. Dan sesat tempatnya di neraka. Dan tidak akan pernah benar membagi bid'ah menjadi tiga, apalagi menjadi lima. Kini Al-Utsaimin telah menyatakan bahwa membangun madrasah, menyusun ilmu dan mengarang kitab itu bid'ah yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Namun hal ini bid'ah yang belum tentu sesat, belum tentu ke neraka. Bahkan hukum bid'ah dalam soal ini terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan hukum tujuannya. Oleh karena demikian, para ulama ahli hadis dan ahli fikih berpandangan bahwa hadis semua bid'ah itu sesat adalah kata-kata general am yang maknanya terbatas yaitu khas. Dalam hal ini, Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi menyatakan, sabda Nabi Muhammad SAW, semua bid'ah adalah sesat, ini adalah kata-kata umum yang dibatasi jangkauannya. Maksud semua bid'ah itu sesat adalah sebagian besar bid'ah itu sesat, bukan seluruhnya. Al-Imam Al-Nawawi, Syekh Sahih Muslim, Juz 6, halaman 154. Oleh karena hadis semua bid'ah itu sesat adalah redaksi general yang maknanya terbatas, maka para ulama membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang baik, dan bid'ah syai'ah adalah bid'ah yang buruk. Lebih rinci lagi, bid'ah itu terbagi menjadi lima bagian sesuai dengan komposisi hukum Islam yang lima: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berikut ini akan dikemukakan beberapa dalil tentang adanya bid'ah hasanah dan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat dan tercela. Dalil-dalil berikut ini akan dibagi menjadi dua, dalil-dalil bid'ah hasanah dan pada masa Rasulullah SAW, dalil-dalil bid'ah hasanah sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Bid'ah hasanah pada masa Rasulullah SAW, hadis Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Abdurrahman bin Laila berkata, pada masa Rasulullah SAW, bila seorang datang terlambat beberapa rakaat mengikuti sholat berjamaah, maka orang-orang yang lebih dulu datang akan memberi isyarat kepadanya tentang rakaat yang telah dijalani, sehingga orang itu akan mengerjakan rakaat yang tertinggal itu terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam sholat berjamaah bersama mereka. Pada suatu hari Mu'adz bin Jabal datang terlambat, lalu orang-orang mengisyaratkan kepadanya tentang jumlah rakaat sholat yang telah dilaksanakan. Akan tetapi Mu'adz langsung masuk dalam sholat berjamaah dan tidak menghiraukan isyarat mereka. Namun setelah Rasulullah SAW selesai sholat, maka Mu'adz segera mengganti rakaat yang tertinggal itu. Ternyata setelah Rasulullah SAW selesai sholat, mereka melaporkan perbuatan Mu'adz bin Jabal yang berbeda dengan kebiasaan mereka. Lalu beliau Muhammad Rasulullah SAW menjawab, Mu'adz telah memulai cara yang baik, bukan sholat kalian. Dalam riwayat Mu'adz bin Jabal, beliau Rasulullah SAW bersabda, Mu'adz telah mulai cara yang baik buat sholat kalian. Begitulah cara sholat yang harus kalian kerjakan. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dalam Juz 5 halaman 233, Abu Dawud Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Abu Dawud Ibnu Syaibah dan para sahabat yang lain. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hafidh Ibnu Dahir Al-Id dan Al-Hafiz Ibnu Hazm Al-Andalusi. Hadis ini menunjukkan bolehnya membuat perkara baru dalam ibadah seperti sholat atau lainnya apabila sesuai dengan tuntunan syara'. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW tidak menegur Mu'adz dan tidak pula berkata, mengapa kamu membuat cara baru dalam sholat sebelum bertanya kepadaku? Bukan beliau membenarkannya, karena perbuatan Mu'adz sesuai dengan kaidah berjamaah, yaitu makmum harus mengikuti imam. Kemudian yang kedua, hadis Sayyidina Bilal. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bertanya kepada Bilal ketika sholat fajar, Hai Bilal, kebaikan apa yang paling engkau harapkan pahalanya dalam Islam? Karena aku telah mendengar suara kedua sandalmu di surga. Ia menjawab, kebaikan yang paling aku harapkan pahalanya adalah aku belum pernah berwudu baik siang maupun malam kecuali aku melanjutkan dengan sholat sunnah dua rakaat dan aku tentukan waktunya. Dalam riwayat lain beliau berkata kepada Bilal, beliau Nabi Muhammad SAW berkata kepada Bilal, dengan apa kamu mendahuluiku ke surga? Sahabat Bilal menjawab, aku belum pernah adzan kecuali aku sholat sunnah dua rakaat setelahnya, dan aku belum pernah hadas kecuali aku berwudu setelah dan harus aku teruskan dengan sholat sunnah dua rakaat karena Allah. Nabi SAW berkata, dengan dua kebaikan itu kamu meraih derajat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Inilah yang ibadah yang dilakukan oleh sahabat Bilal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah menanyakan tentang keistimewaan ibadahnya sahabat Bilal ini sehingga sandalnya berjalan mendahului ke surga. karena amal sebelum sholat wajib, setelah selesai melaksanakan wudu, sahabat Bilal ini selalu istiqomah mengerjakan sholat wudu. Inilah yang menyebabkan Bilal sandalnya mendahului ke surga. Jadi tidak serta-merta bahwasannya setiap yang tidak ada contoh dari Rasulullah itu sesat. Seperti para sahabat tidak melakukan apa yang dilakukan Rasulullah, tapi Rasulullah tidak bilang bid'ah, tidak bilang sesat, tapi menanyakan kenapa kamu mempunyai derajat yang begitu mulia di sisi Allah, amal apa yang kamu harapkan kok sampai sandalmu itu loh, sahabat Bilal berjalan-jalan ke surga dahulu. Maka sahabat Bilal, tidak ada ya Rasulullah, saya hanya istiqomah setelah setiap telah selesai wudu, saya kerjakan sholat dua rakaat secara istiqomah. Inilah yang membuat Allah ridha dan kamu diangkat ke dalam surganya. Jadi tidak setiap amalan yang baru itu sesat, seperti yang disampaikan oleh orang Wahabi dan Salafi. Banyak sekali hadis-hadis yang membantah tentang bahwa semua bid'ah itu sesat. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juz 3 halaman 34, hadis ini memberikan faedah bolehnya berijtihad dalam menentukan waktu ibadah, karena Bilal memperoleh derajat tersebut berdasarkan ijtihadnya. Lalu Nabi Muhammad SAW pun membenarkannya. Nabi SAW belum pernah menyuruh atau mengerjakan sholat dua rakaat setiap selesai berwudu atau selesai adzan. Akan tetapi Bilal melakukannya atas ijtihadnya sendiri, atas kemauannya sendiri, tidak atas perintah Rasulullah. Tanpa dianjurkan dan tanpa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ternyata Nabi Muhammad SAW membenarkannya, bahkan memberinya kabar gembira tentang derajatnya di surga. Sehingga sholat dua rakaat setiap selesai wudu menjadi sunnah bagi seluruh umat. Sebetulnya banyak sekali, untuk sementara saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita sambung lagi tentang hadis Ibnu Abbas tentang bid'ah yang dilakukan Ibnu Abbas. Nah, demikian mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita untuk tidak saling menyalahkan, untuk tidak saling membid'ahkan, menyesatkan orang muslim yang beramal yang tidak sefaham dengan kita. Untuk itu, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah SWT, mari kita ambil isi daripada Islam itu. Tapi budaya Arab jangan kita bawa ke Indonesia, karena Indonesia punya budaya tersendiri. Islam harus kita ambil Islamnya, tapi wadahnya kita bawa sendiri-sendiri. Orang Arab membawa wadah versinya orang Arab, orang Indonesia membawa wadah sendiri versi orang Indonesia. Mudah-mudahan keterangan tentang bid'ah ini bisa membuka wawasan kita, agar kita tidak saling menyalahkan di antara umat muslim yang satu dengan yang lain. Maka apa yang kamu yakini, amalkan. Apa yang diyakini orang lain yang tidak kamu pahami, jangan kamu sesatkan, jangan kamu bid'ahkan. Bid'ah itu boleh, tapi jangan kau bilang bid'ah sesat, neraka tempatnya. Nah, inilah yang sering dikatakan oleh orang-orang Wahabi Salafi. Yang ini menurutnya mereka itu benar, padahal imam-imam mereka mengatakan bahwa semua amalan agama yang tidak ada contoh dari Nabi, selama di dalamnya tidak ada keharaman, maka boleh hukumnya. Mudah-mudahan keterangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, agar Islam ini menjadi rahmatil alamin, sehingga Islam ini bisa rukun damai. Walaupun berbeda-beda pemahaman, tapi tetap satu dalam kaidah Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu adalah kedoifan dari lisan saya. Dan apabila ada kebenaran, semata-mata karena petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.